Maka hadirin sekalian, ayo kita 3M. Apa 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Kalau kita ingin merubah dunia, maka yang dirubah itu bukan orang tua, bukan anak, bukan istri, tapi diawali dengan merubah diri. Itu saya ingin keluarga saya berubah. Siapa yang harus kita mulai dari mana dulu? Dari diri. Menuntut orang lain berubah, tapi lupa menuntut diri berubah, tidak ada itu. Allah melihat apa yang kita lakukan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil. Kalau ingin Indonesia rapi, ya rapikanlah sendal. Jangan sampai menyimpan sandal saja tidak sanggup rapi. Dan jangan menunggu besok, karena besok belum tentu ada umur. Mulai saja saat ini. Kalau kita harus memindahkan tumpukan batu yang banyak, ini tidak pindah dengan hanya dipikir. Pikir boleh, tapi yang penting adalah lihat batu terdekat dan mulai pindahkan. Terus saja begitu. Kalau kita sendiri harus memindahkan batu, melihat batu yang harus pindah itu hanya menekan hati. Udah lihat langsung apa yang bisa saya lakukan sekarang. Begitulah lihat masalah bangsa kita ini. Wah, negeri kita ada korupsi, banyak koruptor. Bagaimana solusinya? Kita aja jadi orang yang jujur awali. Kalau kita berjuang untuk jujur, kita tidak suap, kemudian kita didik orang yang terdekat kita. Keluarga, jadikan keluarga kita keluarga jujur. Ada teman-teman kita, buat lingkungan-lingkungan jujur. Itu sudah jadi solusi itu. Daripada kita membahas korupsi, padahal kitanya juga tidak jujur. Benar? Benar?